Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berhubung kita akan segera memasuki 10 hari yang terakhir, ya, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. Masih dari kitab yang sama, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang sebelumnya sebetulnya kita sedang membahas mengenai permasalahan zakat, ya. Namun insya Allah permasalahan zakat akan kita lanjutkan apabila ada kesempatan nantinya. Dan sekarang kita akan mulai membahas mengenai ibadah i'tikaf terlebih dahulu. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala ad-darsul khamisu wal 20, pelajaran yang ke-25, fi bayani ahkamil i'tikaf, mengenai penjelasan hukum-hukum i'tikaf. Qala alhamdulillahi wahdah, segala puji hanya bagi Allah saja. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga salawat tercurah kepada nabi kita Muhammad yang tidak ada nabi setelahnya dan kepada keluarga serta sahabatnya. Amma ba'du, adapun setelahnya, i'lamu anna hunaka ibadatan 'azimatan tata'allaqu bisiyami wa bil 'ashril awakhiri. Ketahuilah bahwa di sana ada suatu ibadah yang agung yang berhubungan dengan puasa dan dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wahia ibadatul i'tikaf, yaitu ibadah i'tikaf. Waqad khatamallahu bihi ayatus siyami haitsu qala subhanahu. Dan Allah telah menutup dengan penyebutan ibadah i'tikaf, menutup ayat-ayat puasa dengannya. Menutup ayat-ayat puasa dengan menyebutkan tentang ibadah i'tikaf. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, surat al-Baqarah ayat yang ke-187. Artinya, dan jangan kalian menyentuh mereka, yaitu bermubasyarah, menggauli istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, ini masih dalam rangkaian. Qala wal i'tikafu lughatan, dan i'tikaf secara bahasa, luzumu syai'i wal muksu indahu. Tetap berada di sisi sesuatu, ya, dan tinggal di sekitarnya. Tetap berada pada di dalam sesuatu atau kemudian tinggal di sekitarnya. Ini i'tikaf secara bahasa, ya, menetapi sesuatu untuk waktu yang lama. Qala wastilahan, dan secara istilah, luzumul masjidi li ta'atillah, tetap berada di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yusamma jiwaran, dan juga dinamakan dengan jiwar. I'tikaf dinamakan pula dengan jiwar, berada di masjid untuk beribadah kepada Allah. Qala wa huwa sunnatun wa qurbatun bil kitabi wa maka ibadah i'tikaf ini adalah sunnah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah serta ijma'. Qala wa huwa minasy-syara'il qadimah, dan i'tikaf ini termasuk syariat-syariat yang terdahulu, yaitu yang dimaksud syariat-syariat sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat dari umat-umat yang terdahulu. Qala wa fihi taqarrubun ila Allah taala bil mukthi fi baitin min buyutihi, maka dalam i'tikaf ini ada perbuatan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tinggal, ya, menetap di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, yaitu masjid. Wa habsun lin nafsi ala ibadatillah, dan menahan diri untuk selalu berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai i'tikaf namun tujuannya di sana untuk bersantai-santai, tidur saja. Lah, tapi apa? Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau sebagian manusia ya beri'tikaf namun yang banyak dilakukannya adalah mengobrol atau aktif dengan gadgetnya misalnya, ya. Ini tidak sesuai dengan tujuan i'tikaf. I'tikaf adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala waqt'un lil 'ala'iqi 'anil khala'iqi lil ittisali bil khaliq. Dan i'tikaf ini adalah memutuskan segala macam hubungan dengan al-khala'iq, yaitu manusia, lil-ittisali bil-khaliq, untuk berhubungan dengan al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhla'un lil-qalbi minasyawaghili an zikrillah, dan juga di dalam i'tikaf ini terdapat, ya, mengosongkan hati kita dari segala macam perkara-perkara yang menyibukkan dari berzikir kepada Allah, ya. Diharapkan dengan i'tikaf hati menjadi kosong, bukan kosong dari berzikir, namun kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan kita, menjauhkan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati tersebut sibuk dengan zikrullah. Qala wa tafarrughu li ibadatillahi bit tafakkuri wadh-dhikri wa qira'atil qur'ani was-salati wad-du'a'i wat-taubati wal-istighfar, dan mengosongkan waktu, yaitu berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah, di antaranya dengan tafakkur, ya. Nah, boleh beribadah kepada Allah, dan ini adalah termasuk ibadah yang paling besar, yaitu bertafakkur, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang hari akhir, ya, dan memikirkan tentang segala macam perkara yang akan menambah keimanan kita. Wa dzikri, dan berzikir, wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, was-shalati wad-du'a'i, dan melakukan salat dan berdoa, wat-taubat wal-istighfar, dan bertaubat serta beristighfar. Ini perkara-perkara yang disyariatkan ketika seorang beriktikaf. Qala wal-iktikafu masnunun kullu waqtin, dan iktikaf itu sebetulnya adalah sesuatu yang disunnahkan pada setiap saat. Boleh untuk dilakukan, ya, dan disunnahkan dilakukan setiap saat, kapanpun, ya, mau beriktikaf di luar bulan Ramadan, namun apa? Walakinnahu fi Ramadan akad, akan tetapi pada bulan Ramadan lebih ditekankan, Ya, lebih ditekankan untuk beriktikaf pada bulan Ramadan. Adapun di selain Ramadan tetap boleh bagi seorang untuk beriktikaf, itulah sesuatu yang disenangi, datang ke masjid untuk membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah atau bertafakur dan yang lain sebagainya untuk beberapa waktu lamanya. Qala li fi'lihi alaihi salatu wassalam wa mudawamatihi alaihi. Kenapa lebih ditekankan pada bulan Ramadan? Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau terus-menerus melakukannya. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha. Maka di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashral awakhira min Ramadhan hatta tawaffahu Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini dengan kana berarti apa? Selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kebiasaan beliau? Ya'taqiful ashral awakhir, beriktikaf pada 10 hari terakhir min Ramadhan, dari Ramadhan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Artinya beliau selalu melakukannya sampai ya tahun terakhir beliau hidup. Nah, beliau masih melakukannya. Qala wa qad i'takafa azwajuhu radhiyallahu anhunna ma'ahu wa ba'dahu. Dan istri-istri beliau juga telah beriktikaf radhiyallahu anhunna, ya, bersama beliau, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau, wa ba'dahu, dan sepeninggal beliau. Mereka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap beriktikaf walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Qala fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan di dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ثم اعتكف أزواجه من بعده نعم واعتكفنا معه واستترنا بالأخبية. Masih lanjutan dari hadis tadi. Aisyah berkata, kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Jadi tadi penyebutan pertama bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kemudian lanjutannya summa takafa. Kemudian para istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Wa takafna ma'ahu, dan mereka juga telah beriktikaf bersama Rasulullah ketika pada masa hidup beliau. Wastatarna bil akhbiyah, dan mereka menutupi diri dengan kemah-kemah. Ya, mendirikan kemah-kemah kemudian masuk ke dalam kemah-kemah tersebut. Inilah yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal beliau. Mereka beriktikaf di masjid, ya. Maka pada asalnya boleh bagi para wanita untuk ikut beriktikaf selama tidak ada fitnah, selama tidak ada fitnah dan tidak juga melalaikan kewajiban mereka di rumah. Ada orang yang dipasrahi tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Qala wa afdalul i'tikaf fi Ramadan. Dan i'tikaf yang paling afdal adalah pada bulan Ramadan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya i'tikaf boleh untuk dilakukan setiap saat. Namun yang paling afdal adalah pada bulan Ramadan. Wa afdalul awakhir, dan i'tikaf, ya, adalah pada 10 hari terakhir. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Shalal Fauzan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya i'tikaf boleh dilakukan sepanjang waktu. Namun ketika pada bulan Ramadan lebih ditekankan. Nah, dan kemudian i'tikaf pada bulan Ramadan yang paling afdal adalah pada 10 hari terakhir. Kenapa? Qala li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi ila wafatihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu terus-menerus melakukannya sampai beliau wafat. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Yang sudah disebutkan tadi, dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Qala wa li'anna al-ashral awakhir arja li tahri lailatul qadar. Ya. Dan juga iktikaf pada 10 hari terakhir itu lebih afdal dikarenakan pada 10 hari terakhir itu lebih diharapkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, untuk bisa mencari Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir tersebut. Nah, dan memang beliau beriktikaf pada bulan Ramadan adalah tidak lain untuk ya, mencari Lailatul Qadar, ya, mencari Lailatul Qadar. Qala wal i'tikafu 'amalun wa ibadatun la yashihhu illa bi syurut. Dan i'tikaf adalah suatu amalan dan ibadah yang tidak sah kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat. Al awwalu an-niyyatu li qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang pertama yaitu niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Harus didasari niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niatnya, harus disertai dengan niatnya. Maka seseorang apabila duduk lama di masjid, ya, menunggu salat yang setelahnya dan bahkan salat yang setelahnya lagi, ya, namun tidak berniat untuk beriktikaf, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala iktikaf. Ya, dia harus berniat untuk bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Bukan berarti duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa niatan i'tikaf tidak berpahala. Tentu saja dia mendapatkan pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala amalan-amalan yang dia lakukan di masjid. Namun untuk amalan i'tikaf harus dia niatkan secara khusus. Saya ya memang berniat duduk atau menetap di masjid ini adalah untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah i'tikaf. Yang tentu saja tidak perlu diucapkan dan tidak perlu pula dilafadzkan walaupun dalam hati, ya, tidak perlu dilafadzkan dalam hati, cukup dengan kesadaran dan niatan bahwasanya dia akan beriktikaf, maka dia terhitung sudah berniat iktikaf. Qala asani, yang kedua, itu syarat yang kedua, an yakuna fi masjidin. Syaratnya iktikaf tersebut adalah dilakukan di masjid, ya, bukan di musalla, tapi musalla di dalam rumah. Ya, tempat yang disediakan untuk sholat sunnah di rumah. Ini bukan tempat untuk i'tikaf. Walaupun memang boleh saja seorang menjadikan pojok rumahnya atau suatu tempat di rumahnya sebagai tempat khusus untuk beribadah. Ini tidak mengapa. Namun kalau i'tikaf harus dilakukan di masjid. Harus dilakukan di masjid. Ya. Kalau di Indonesia ada yang dinamakan musholla. Ya musholla itu termasuk masjid. Ya, musholla yang kita biasa dapati. Masjid kecil yang tidak dilakukan ibadah sholat Jumat padanya, ini termasuk masjid. Tapi kalau musholla rumah, ya bukan masjid. Bukan masjid, tidak terpenuhi syarat-syarat masjid padanya. Maka itikaf ini harus dilakukan di masjid. Qala liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Dan kalian beriktikaf atau dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Naam. Qala fa wasafa al-mu'takaf bi kaunihi fil masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati tempat iktikaf bahwasanya tempat iktikaf adalah di masjid. Falau sahha fi ghairihi lam yahtasu tahrim al-mubasharati fihi. Ya. Kalau saja seandainya iktikaf itu sahih atau dianggap sah ketika dilakukan di selain masjid, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkhususkan pengharaman untuk menggauli istri hanya di masjid, ya, di dalam ayat dikhususkan wala tubashiruhunna, dan jangan menggauli mereka dalam keadaan kalian beriktikaf di mana, fil masajid, di masjid. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan pengharaman untuk menggauli istri di masjid. Nah, kalau saja seandainya iktikaf itu sah di selain masjid, tidak akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengharaman tersebut. Nah, dengan penyebutan fil masajid, di masjid. Qala idh hiya muharramatun fil i'tikaf mutlaqan. Ya, karena yang namanya mubasyarah tadi menggauli istri itu diharamkan ketika i'tikaf secara mutlak. Naam. Qala wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi masjidihi. Ya. Dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi. Naam. Ini dalilnya bahwasanya i'tikaf harus dilakukan di masjid. Wa fi'luhu kharaja bayanan lil masyru'. Dan apa yang dilakukan oleh beliau adalah sebagai bentuk penjelasan terhadap apa yang disyariatkan. Bahwasanya syarat i'tikaf adalah seperti ini, yang dilakukan di masjid, bukan di tempat yang lainnya. Nah, maka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita menjadi paham ternyata syarat i'tikaf adalah dengan tinggal dan menetap di masjid, bukan di luar masjid. Nah, ini syarat yang kedua, bahwasanya i'tikaf dilakukan di masjid. Qala as-salis, syarat yang ketiga, an yakuna al-masjidul ladzi i'takafa fihi tuqamu fihi shalatul jamaah. Bahwa masjid yang dia beriktikaf padanya adalah masjid yang didirikan padanya sholat jamaah, ya, bukan masjid yang tidak ada jamaahnya, ya. Pada sholat subuh tidak ada jamaahnya, duhur tidak ada jamaahnya, sama sekali tidak ada jamaah, ditinggalkan oleh jamaahnya, ya, masjid kosong. Naam, ya. Qala lima ra'a Abu Dawud an Aisyata, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Aisyah, wala i'tikafa illa fi masjidin illa fi masjidi jama'atin, ya, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang ada jamaah padanya, ada salat berjamaah padanya. Naam. Qala wa li anna al-i'tikafa fi ghairi al-masjidi alladhi tuqamu fihi al-jama'atu yu'addi imma ila tarkil jama'ah wa imma ila takarruri khurujil mu'takifi katsiran. Dan juga, ya, mengapa dipersyaratkan bahwasanya i'tikaf harus di masjid yang ada jamaahnya, ada salat berjamaah? Karena i'tikaf di selain masjid yang ditegakkan salat jamaah padanya akan menjadikan seorang yang beri'tikaf tadi akan meninggalkan jamaah, padahal jamaah wajib untuk dilakukan, ya, bagi seorang yang baligh aqil. Nah, kemudian dia adalah seorang laki-laki, ya, maka wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Naam. Qala wa imma ila takarruri khurujil mu'takif katsiran ma'a imkanit taharruzi min dzalika wa huwa munafin lil i'tikaf. Atau bisa jadi menjadikan orang yang beriktikaf tadi terlalu sering keluar dari masjid, ya, untuk apa, berjamaah, ya. Kemungkinan yang pertama tadi, sudahlah saya i'tikaf di sini saja walaupun tidak ada jamaah, ya, akhirnya dia meninggalkan jamaah, ini tidak boleh. Atau kemudian kemungkinan kedua, dia akan terus-menerus keluar dari masjid tersebut untuk datang ke masjid yang ditegakkan jamaah padanya. Ma'aimkan taharuzi min dzalika, padahal dia bisa untuk tidak melakukan hal tersebut, yaitu dengan apa? Dengan beriktikaf di tempat yang memang ada jamaahnya, di masjid yang memang ada jamaahnya. Dia tidak perlu untuk keluar terus-menerus dari masjid tersebut. Nah, dia tidak perlu untuk keluar terus-menerus untuk menjalankan sholat berjamaah. Qala wa huwa munafil lil i'tikaf, dan seringnya keluar terus-menerus setiap sholat lima waktu, ini akan menafikan i'tikaf. Qala wala yajuzu lil mu'takifi al-khuruju min mu'takafihi illa lima la budda minhu. Dan tidak boleh sebetulnya bagi seorang yang beriktikaf untuk keluar dari tempat iktikafnya, yaitu dari masjid tempat dia beriktikaf, kecuali dengan suatu perkara yang memang harus dia lakukan. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah masuk ke dalam rumah beliau kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan manusia, ya, apa yang beliau butuhkan dan itu harus dilakukan oleh beliau di rumah, maka beliau masuk ke rumahnya, keluar dari masjid yang beliau beriktikaf padanya. Qala wa la ya'udu maridan wa la yashhadu janazatan illa in kana qad ishtarata dhalika fi ibtida'i i'tikafihi. Dan tidaklah beliau, ya, sampai-sampai beliau tidak menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit sunnah. Namun ketika i'tikaf, beliau tidak menjenguk orang yang sakit karena beliau sedang i'tikaf. Wa la yashhadu janazatan dan tidaklah beliau menyaksikan jenazah, tidak menghadiri salat jenazah. Nah, ketika dilakukan di luar dari masjid tempat beliau i'tikaf, ya, dan tidak mengantarkan jenazah ke kuburannya karena itu harus mengharuskan seorang keluar, ya, dari i'tikaf, tempat i'tikafnya. Qala illa in kana qad ishtarata dhalika fi ibtida'i i'tikafihi, kecuali apabila beliau telah mempersyaratkan hal tersebut sebelum beliau memulai i'tikafnya. Ya, kalau seseorang mempersyaratkan bahwa saya akan beriktikaf, tapi kalau ada orang yang sakit, ya, saya akan keluar. Ya, tidak mengapa baginya untuk keluar ketika ada yang sakit, ketika sudah mempersyaratkannya. Demikian pula ketika mempersyaratkan bahwa kalau ada sholat jenazah dan ada kegiatan mengantar jenazah, mempersiapkan jenazah, saya harus keluar, saya akan menghadiri jenazah tersebut. Ya, kalau sudah dipersyaratkan ketika dia meniatkan i'tikaf, maka ini tidak mengapa. Ketika awal i'tikaf tentu saja. Ketika awal i'tikaf, bukan ketika pertengahan, ya. Kalau ketika pertengahan sudah terlambat. Dari awalnya ketika dia berniat, dia sudah mempersyaratkan kalau ada ini dan itu, yaitu misalnya ada orang sakit atau ada jenazah, maka saya akan keluar. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Maka seperti ini yang tidak mengapa. Nah, baik, dan wallah alam, jangan dikiaskan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Ya, kalau misalnya ada pertandingan di lapangan saya nanti harus keluar, bukan, ya. Cukup atau kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, yaitu apa? Apabila ada orang yang sakit dan apabila ada jenazah yang harus didatangi, nah, maka inilah yang boleh dipersyaratkan bagi seseorang ketika akan mulai i'tikaf, bahwa dia apabila ada perkara-perkara ini dia akan keluar. Nah, dan tidak menafikan i'tikaf. Ini yang ketiga, ya, bahwasanya i'tikaf harus dilakukan di masjid. Qala wa yahrumu 'alal mu'takifi mubasharatu zaujatihi, dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang beriktikaf untuk menggauli istrinya. Nah, akan membatalkan i'tikaf. Nah, sebagaimana tadi keluar dari tempat i'tikaf, ya, akan membatalkan i'tikaf kecuali untuk kebutuhan yang mau tidak mau untuk ditunaikan, kebutuhan seorang manusia, makan, minum dan yang lain sebagainya. Nah, demikian pula ketika menggauli istri, nah, maka ini akan membatalkan i'tikaf. Qala liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli mereka, yaitu para istri-istri kalian, dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Qala ayma dumtum akifin, yaitu selama kalian masih berada dalam keadaan beriktikaf. Qala wa yustahabbu ishtighaluhu bi dzikrillah min salatin wa qira'atin wa dzikrin, dan disenangi untuk menyibukkan diri dalam i'tikaf dengan berzikir kepada Allah, ya, berupa melakukan sholat atau membaca Al-Qur'an atau berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, hendaknya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tersebut. Qala wajitina bima la ya'nihi, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, dihindari, dijauhi. Nah, qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk baiknya keislaman seseorang yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini dalam keadaan umum, tidak hanya ketika i'tikaf, ya berlaku hadis ini. Nah, terlebih lagi ketika iktikaf, seharusnya dia betul-betul meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sudah disebutkan. Qala walahu an yatahaddatsa ma'a man ya'tihi ma lam yukthir. Dan boleh baginya untuk berbincang-bincang dengan orang yang mendatanginya selama tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering, ya. Tidak terlalu panjang pembicaraannya, sekedarnya saja. Nah, qala wala ba'sa an yatanadhdhaf wa yatathayyab, dan tidak mengapa bagi dirinya untuk membersihkan diri, mandi misalnya, wa yatathayyab, dan memakai wewangian. Walahul khuruju lima la budda minhu, dan boleh baginya untuk keluar untuk melakukan perkara-perkara yang harus dia lakukan. Nah, itu perkara yang merupakan dari hajatul insan, kebutuhan manusia, makan, minum, dan yang lain sebagainya. Nah, termasuk mandi, kemudian buang air. Nah, yang semisal dengan itu. Qala wa kana an-nabiyyu la yadkhulul baita illa li hajatil insan, muttafaqun alaihi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam rumah ketika beliau iktikaf kecuali untuk kebutuhan seorang manusia. Hadis ini adalah suatu hadis yang muttafaqun alaihi. Terdapat dalam suatu hadis yang muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Falahu an yakhruja liqada'il hajati. Maka boleh baginya untuk keluar untuk buang hajat. Wa taharah, untuk berwudu atau bertaharah, ya. Bertaharah dari junub misalnya. Naam, dari hadas besar ataupun hadas kecil. Qala wa taharatil wajibah, dan taharah yang wajib. Wa ihdharit ta'am wasyarabi, dan untuk mengambil makan dan minum idza lam yakun lahu man ya'ti bihi man ya'ti bihima, apabila tidak ada orang yang mendatangkan makan dan minum atau mengantarkan makan dan minum untuknya. Kalau ada orang yang mendatangkan makan dan minum, maka tidak perlu untuk keluar mengambil makan dan minum. Nah, tidak sepantasnya dia terlalu banyak keluar dalam keadaan sudah ada yang mengantarkan makan dan minum, ya, masih pengen beli es degan misalnya atau yang selainnya. Yang seperti ini tidak pantas, khawatir membatalkan i'tikaf. Kalau sudah ada makan dan minum, alhamdulillah, tidak perlu keluar lagi untuk beli ini dan itu. Nah, jadi ini yang diperbolehkan untuk bagi seseorang untuk keluar dari tempat i'tikafnya, ya. Hajatul insan, kebutuhan manusia, ya. Kalau perkara-perkara yang masih bisa ditunda nanti atau setelah i'tikaf, maka hendaknya tidak dia lakukan, tidak dia keluar untuk melakukannya karena masih bisa ditunda nanti. Nah, qala hadza huwal i'tikaf al masyru', inilah i'tikaf yang disyariatkan. Wa hadhihi ba'du ahkamihi, dan inilah sebagian dari hukum-hukumnya. Kita tidak membahas secara keseluruhan, tapi apa yang disebutkan insyaallah cukup sebagai bekal untuk melakukan ibadah i'tikaf. Wa nas'alullaha lima wa nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin at-tawfiqa lil 'ilmin nafi' wal 'amal shalih innahu qaribun mujib. Dan sungguh kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan juga bagi seluruh kaum muslimin taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nah, ini akhir dari pembahasan beliau yang kemudian terakhir kita tentu saja memesankan pada saat pandemi ini untuk apabila ikhwah ingin beriktikaf diperhatikan protokolnya, dan apabila masjidnya terlalu ramai katakanlah, maka cari masjid-masjid yang lainnya. Nah, dalam rangka untuk mendukung pemerintah untuk mengentaskan atau yaitu memberantas wabah pandemi yang sedang berlangsung, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin. Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.